Cabanglah cabang, tempat semasa semut kerengga tidak kerindu. Kepadalah amal, menunggu masa hai serumah tangga. Hai anak payung, hai ketiba payung. Laut api kan dah surutkan.